Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah wa malaihi. Indak. Hasil alif. Wala ta'manna indak. Arro. Wain muqaddam. Khilaf. Hasil khilaf. وثمود عندك وثمود bagaimana وثمود عندك بحرف الالف مطلقا نعم مطلقا ويرضاه لكم عدم شيء لماذا ان اصلحه لان اصلحه نعم يرضاه لكم واتاني الله اتاني الله يجمع حذف الياء او اثبات الياء بس عندك لا هذه ما تساهر عندك ولا آتاني الله عندك في الوصل ماذا بإثبات الياء وقوارير عندك إثماما ويش الأليف لا يقرأ بكين قوارير كما قال يفجع أي عباس إذا وقفنا في الأول إثبات الألف وإذا قرنا في الثانية كما وإذا كان عمل الواقف إذا كان عمل الواصل ألف لا يقرأ أو لا تقرأ ها. ألف الثاني الألف لا يقرأ وصلا ولا وقفا نعم قوارير الألف نعم يقرأ في الوقف لا الواصل في الثاني بحذف الألف مطلقا انتهينا صح في الثاني بحذف الألف مطلقا نعم jadi yang kedua قوارير kedua dihilangkan ألفnya secara total sudah baik وقف ataupun واصل untuk yang pertama نعم يقرأ بالوقف فقط فهم masuk pada nomor 11 lakinna aslinya adalah lakin ana lakinna lakin ana huwa Allah Rabbi taukir situ maka hukumnya sama dengan ana sama dengan kalimah ana dikalim wahdah awahid bi'ithbati al-alif waqfan la waslan. Jadi dengan menetapkan alif dikala berhenti dan tidak ditetapkan alif dikala terus. Nah, biasbadil alif waqfan la waslan. Nah, lakin ana. Lakin ana huwa Allah Rabbi. Tapi dosa sama. Lakinna. Demikian. Lakinna. Nah. Lakinna huwa Allah Rabbi. Demikian. Lakinna huwa Allah Rabbi. Nah. إنما أنا نذير مبين. إنما أنا نذير مبين. إنما أنا ada persisian kalimat ini. Yaqol gerawas misalnya. Kalau setelahnya alif fathah, hamzah fathah, baca panjang. Nah. Nama ana unabbiukum misalnya. Ana unabbiukum nanya panjang itu. Khusus kerah wars sama kerah siapa? Qalun. Jadi ana dan ana di sini semuanya dibaca pendek dikala berhenti, dibaca pendek dikala terus, dibaca panjang dikala berhenti. Hal ittifaq illa qiraah man dan qiraah jumhur illa qiraah waras qaulun fi badri riwayah. Nah, ada syaratnya. Kalau setelahnya alif hamzah, setelahnya hamzah hasan. Neng berikutnya yang 12 salah sila. Nah, dia banyak sekali perselisihan. Kita lihat dalam surah Al-Insan, inna adnal kafirina salasila wa ghalala wa sa'ira. Tayyib, itu bisa sama. Salasila, kan? Salasila. Salasil. Salasil. Nah, coba bacaan di situ. Boleh salasila, boleh salasil. Kalau yang menetapkan tanwin dibaca salasilat hakala. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Ya. Berarti lil kafirina salasila, ya. Lil kafirina salasila. Lil kafirina salasil. Lil kafirina salasil. Ada dua bacaan. Dikala berhenti salasila dan salasil. Dan masuk berikutnya pada bastah. Adapun di surah Al-Baqarah ditulis dengan pakai sin. Anda lihat di surah Al-Baqarah sebelumnya. Pada ayat 247 halaman 40. Ada situ ditulis dengan sin langsung. Nah, dengan sin langsung. Maka tidak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan jika kita baca dengan sin. Ini surah Al-Baqarah 247. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. Ya. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Naam. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ya. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Naam, bastah yasin. Ini dalam surah Al-Baqarah. Al-Muslim surah Al-A'raf ayat 69. Perselisihan di situ. Halaman 159. Baris ke 4 dari atas. Kemudian sinnya ditulis di atas. Yang pertanda itu dibaca sin. Nah. Nanti ada perbedaan dari jalan Taibah Nasr. Nah. Jadi baca dengan sin wa sad. Thayyibah nashr. Kalau kita baca dengan apa? Dengan sin. Karena tertulis di atasnya. Jadi sin ditulis di atas. Wa zadakum fil khalqi bastah. Ya. Wazadakum fil khalqi bastah. Tipis. Bastah. Bastah. Wazadakum fil khalqi bastah. Wazadakum fil khalqi bastah. Tapi kita baca dengan sod. Jalan dari jalan apa? Jalan Thayyibah Nashr misalkan. Pakai sad. Wazadakum fil khalqi bastah. Ya. Wazadakum fil khalqi bastah. Pakai sad. Itu kalau jalan Thayyibah Nashr. Sedangkan kita baca dengan jalan Syatibiyah. Kita baca dengan sin. Masuk berikutnya. Pada surah Al-Baqarah. Ayat 6 245. Baik. Pakai sin juga karena sinnya diletakkan di atas. Karena sinnya diletakkan di atas halaman 39 paling bawah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Naam. Wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Amin. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Jangan sampai wa yabsutu su jadi sad. Wa yabsu ujungnya aja. Berbeda antara sa dengan sa. Sa itu ujung. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Nah. Dari sebelah sini baca semuanya. Wallahu Nah, sebelah sini. Allahu yakhrudu wa yadsutu wa ilayhi turja'un. Naam. Wallahu yaqbidu wa yabsutu si yabsutu. Masa berikutnya pada Al-Musayyitirun At-Tur ayat 37. Bukan 38. Ghasyiyah dulu, ghasyiyah dulu. Ghasyiyah ayat 6. Lasta 'alaihim bimusayyitir. Halaman 592 ayat 22. Lasta 'alaihim bimusayyitir. Amin. Lasta 'alaihim bimusayyitir. Lasta 'alaihim bimusayyitir. Amin. Lasta 'alaihim bimusayyitir. Nah, pakai shad. Ini kalau ada yang baca bimusayyitir, nah ini qiraah lain di situ. Dalam surah At-Tur ayat 37. Pada halaman 525. Dua bacaan, imma sin wa imma sad. Imma sin wa imma sad. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون يعني أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون ياسين أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون مسيطي بل جالس مسيطي Musayyiti jadi ta'li dari satar. Am indahum khazainu rabbika am humul musayyitirun. Sada jami'an. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون المسيطرون Dalia berikutnya nomor 16 Adzununa Ar-Rasula As-Sabila dalam surah Al-Ahzab ayat 10 66 67 As-Sabila dulu halaman 4 19 kalau berhenti dengan meletakkan alif menetapkan alif wa tadhunnuna billahi dhununa ya wa tadhunnuna billahi dhununa halaman 419 dilihat penetapan alif indal waqf wa tadhunnuna billahi dhununa Wa la kita baca al-wasl dengan menghilangkan alif atau al-qasr. Wa antazunnuna billahi dhununa hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Ya. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا Nah, jadi penetapan apa? Nah, safir di situ. Zay, z. Nah, syanya tafasyi, tafasyi. Banyak anak kecil saya tasmi saya tadi. Tadi bagi saya tasmi yang keliru. Nah, sinnya yang hilang. Nah, tidak membedakan antara sin dengan tha. Nah, perhatikan para pengajarnya. Nah, sampai kesalahan fatal. Sin, tha, sad, harus perhatikan. Kita masuk berikutnya pada surah Yusuf. Sampai halaman berapa?